Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah, para jamaah di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufit TV, Niaga TV, Usman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin dan masih berada di Babu Al-Muraqabah, bab tentang bagaimana kita ini harus merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika bersama-sama dengan rekan-rekan kita, terlebih ketika kita sedang sendirian, sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebelum ini, dalam hadis pada pertemuan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, yakni entah itu di dalam rumah kalian, entah kalian di rumah di luar rumah, entah kita di dalam rumah kita atau kita di luar rumah kita, entah kita sedang bersama-sama dengan rekan-rekan kita, ataupun ketika kita sedang sendirian. Bertakwalah kepada Allah dan merasalah kalian, kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersama bab Muraqabah, dan di hadis yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini, al-mu'alif, yaitu penulis buku ini, al-imam An-Nawawi, kitab penulis kitab Riyadhus Shalihin, menyebutkan satu hadis yang di dalam hadis tersebut mengandung pelajaran yang sangat luas. Dan itu tidak heran, tidak mengherankan dari sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi sebuah jawami' al-kalim, kata-kata yang singkat tapi mengandung makna yang sangat luas. Di antara pelajaran yang nanti akan kita ambil di hadis 62 adalah masih tentang muraqabah. Kemudian ditambahkan buah dari muraqabah. Buah dari muraqabah. Apa yang bisa kita dapatkan kalau kita ini sudah melakukan sikap muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Ats-tsalitsu," hadis yang ketiga dalam bab muraqabah, "An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma," dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal, beliau berkata, "Kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman," kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu saat aku membonceng, khalfan nabiyyi, aku membonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Ibnu Abbas. Faidahnya ya berarti bolehnya boncengan. Bolehnya apa? Boncengan, boleh. Tapi tentunya yang dibonceng, yang boleh dibonceng. Yang boleh dibonceng adalah apa? Yang boleh dibonceng. Kalau laki-laki ya berarti boleh bonceng laki-laki. Kalau laki-laki mau membonceng wanita, ya berarti wanitanya harus wanita-wanita yang memang halal bagi dia untuk dibonceng. Meskipun tidak halal untuk dinikahi. Bisa dipahami? Contohnya? Mahram. Simboke deweke. Ya, ibune, simbae, ya, mbah putri, kakak perempuan, adik perempuan, anak perempuan, bule kandung, bude kandung, itu wanita-wanita yang halal untuk dibonceng meskipun tidak halal untuk dinikahi, atau wanita-wanita yang memang ada hubungan pernikahan. Itu siapa misalnya? Istri. Contohnya lagi selain istri? Mertua, mertua perempuan. Ya. Ibu mertua. Ya. Itu juga boleh. Selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Menimbulkan fitnah itu artinya menimbulkan godaan yang membahayakan. Misalnya mertuane tesih nom banget, tur luweh ayu sekang sekang anake, ya ini kalau memang menimbulkan sesuatu yang apa namanya membahayakan agama dia, maka harus menjaga jarak, ya bukan berarti tidak boleh boncengan, tapi coba ditimbang-timbang. Nah, bukan berarti haram, ya bukan berarti apa haram, tapi harus ada kehati-hatian. Faedah yang selanjutnya dari kata-kata kuntu khalfan nabi, aku dibonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawadduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, tapi bonceng anak kecil. Saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Beliau Ibnu Abbas, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umurnya baru sekitar 15-16 tahun. Jadi ketika peristiwa dibonceng ini berarti di bawah itu. Ya. Masih remaja. Ya, masih apa? Masih remaja atau masih anak-anak. Nah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulamu, wahai anak, wahai gulam, panggilan kesayangan, panggilan lembut bagi seorang pemuda. Kalau bahasa kita ya, ananda, ya, nak. Kalau mau asik ya, bunaya, ya. Kalau dengan anak kita, kalau anak perempuan ya, bunayati, ya. Kalau dengan bapak kita ya, abati. Kalau dengan ibu kita ya, ummah, duhai ibunda. Nah, ini panggilan-panggilan kesayangan. Kita memanggil seseorang dengan panggilan yang menyenangkan hati orang-orang tersebut. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Wahai pemuda, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Ini faedahnya berteman bersama dengan orang yang soleh, apalagi setingkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama kita terdahulu mengatakan dalam bahasa Jawanya, wong kang soleh kumpulono. Ya, berkumpullah kita dengan orang-orang yang soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mathalul al-jalis as-salih kamathali ba'i at-tayyib. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman duduk yang baik adalah seperti orang yang atau seperti seorang penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi kita ajak duduk. Kita datang ke tempat dia. Begitu mendekati tokonya, baunya sudah wangi. Ngobrol sedikit, langsung, ini ada minyak wangi baru, coba. Seret. Gratis. Ya kan? Kemudian kita mengatakan, harganya berapa? Ya, satu cc-nya 5.000. Aduh, mahal ya. Saya belum. Ya udah lah, gratis buat kamu. Ya kan? Jadi, bau kita dapatkan. Lebih dari itu, terkadang dia mencobakan pada badan kita, pada pakaian kita, gak punya uang, ya. Atau mungkin punya uang tapi kita gak mau beli, dikasih gratis. Atau bisa juga kita beli kepada dia dengan harta kita. Itulah penjual minyak wangi. Teman yang baik seperti itu. Rasulullah SAW, ketika Ibnu Abbas bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mendapatkan faedah. Maka jadilah kita ini teman-teman yang baik bagi keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ajarkan adab yang baik kepadanya, pengetahuan yang bermanfaat untuknya, dan selanjutnya, dan yang lain-lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Dan bagaimana Allah menjaga kita? Nanti insya Allah akan kita terangkan. Inilah pelajaran muraqabah. Ini pelajaran apa? Muraqabah. Ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di depanmu. Membukakan jalan kebaikan bagimu dan menutup jalan-jalan keburukan darimu. Ini muraqabah. Kata Syekh Salim bin Idn Al-Hilali, beliau mengatakan dalam potongan hadis ini, bahwa hifdzul abad li dinillah ala martabatain. Bagaimana seorang itu menjaga Allah? Bagaimana seorang itu menjaga Allah? Makna bahwa makna kalimat atau kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah, jagalah Allah, artinya adalah, kata beliau, ihfad dinahu, jaga agama dia, jaga agama Allah, bimulazamati taqwahu, dengan tetap konsisten menjaga ketakwaan kita kepada Allah, wajtina bima la yardah, dan dengan cara menjauhi segala perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu makna menjaga Allah. Makna menjaga Allah adalah menjaga agamanya dengan jalan senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian Syekh Salim mengatakan, wa hifdzul abad wa hifdzul abdi lidinillah ala martabatain. Dan upaya penjagaan atau bentuk penjagaan seorang hamba kepada Allah ada dua martabah, dua tingkatan. Bentuk penjagaan seorang hamba terhadap agama Allah ada dua macam, dua tingkatan. Al-ula, yang pertama, hifdzu hududihi wa huquqihi wa awamirihi wa nawahihi. Hamba tersebut menjaga aturan-aturan agama Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, yakni menjaga syariatnya Allah, menjaga aturan, hak-haknya Allah, perintah-perintah, dan larangan-larangan Allah, dalam kurung ya menjaga syariat ini. Contohnya apa? Kahifdhis salawati wassalatil wusta. Contoh adalah menjaga sholat lima waktu, terlebih sholat asar. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati wassalati al-wusta. Jagalah sholat lima waktu, terlebih sholat wusta, sholat asar. Yarhamukallah. Badan lagi capek-capeknya, sebagian orang yang bekerja sampai siang, sampai sore, lagi lemes-lemesih. Tapi dia tetap diperintahkan untuk menjaga sholat asar ini. Fadilahnya luar biasa besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang melakukan dua salat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dua salat ini salat bardain. Salat subuh dan salat asar. Itu contoh menjaga agama Allah. Martabah yang pertama adalah menjaga syariatnya. Wa hifdzul wudu, menjaga wudu, supaya wudunya itu sah. Bagaimana caranya supaya wudu kita itu sah? Itu bagaimana caranya? Termasuk tadi, supaya sholat kita sah. Bagaimana caranya? Itu namanya hifdzu ad-din, menjaga agama ini, menjaga syariat. Ini baru martabat yang pertama. Demikian juga di antara bentuk penjagaan yang pertama ini, martabat yang pertama adalah muhafadzah alaih, menjaga konsisten kita terus-menerus berusaha menjaga supaya badan ini suci dari hadas kecil. Ini memelihara wudu. ya, menjaga wudu. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, berusaha untuk menjaga wudu, dibiasakan setiap pergi minimal, ya, minimal ini. Kalau mungkin terkadang seorang berhadas lagi bincang-bincang, kemudian apa? Berhadas dengan buang angin misalnya. Ya. Kalau dia mampu maka izin pamit pergi untuk berwudu. Tapi kalaupun tidak bisa, paling tidak kita biasakan diri kita setiap kita pergi ke kamar kecil, keluar sudah dalam keadaan apa? Berwudu. Jadi mulai dibiasakan. Anak kita juga biasakan seperti itu. Diri kita terutama. Karena ini semua adalah untuk kita sendiri. Kemudian kita biasakan keluarga dan anak kita terutama. Karena dia yang nanti akan meneruskan umur kita. Umur kedua dari seseorang. Anak. Ya. Dibiasakan. Demikian juga misalnya saya tambahkan dari Syekh, hifdhus siyam, menjaga puasa, wa hifdhu az-zakat, menjaga kewajiban membayar zakat, dan seterusnya. Ini martabat yang pertama. Bagaimana seseorang itu betul-betul berusaha menjaga syariat Allah. Hifdhul ibadah, menjaga segala bentuk ibadah. Supaya tidak menyekutukan Allah. Apalagi sebentar lagi datang misalnya bulan yang cukup serem bagi sebagian manusia. Ya. Kalau bagi kaum muslimin insya Allah gak serem. Karena justru itu bulan untuk beribadah kepada Allah. Syahrullahi al-Muharram. Bulannya Allah. Bukan bulannya Nyi Roro Kidul. Bukan bulannya Mbah titik-titik. Bukan. Wa innama syahrullah. Bulannya Allah. Apalagi yang kita takuti. Kalau sebuah bulan sudah dinisbatkan kepada Allah. Muharram itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam syahrullah. Bulannya Allah. Jadi bukan bulan untuk beribadah kepada selain Allah. Justru bulan Muharram adalah bulan untuk beribadah hanya kepada Allah. Termasuk dengan cara puasa. Ya. Termasuk puasa yang paling afdal, paling mulia, paling utama adalah puasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Apalagi di sana ada puasa yang namanya puasa apa? Asyura. Puasa tanggal 10-nya. Insya Allah. Menjaga Allah dalam ibadahnya. Hak-hak Allah adalah untuk diibadai dan tidak disekutukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, atadri, tahukah engkau, ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah, tahu enggak engkau apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kata sahabat tersebut, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. An ya'buduhu. Mereka semua semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Wala yushriku bihi syai'an. Dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu pun. Baik sesuatu yang mulia ataupun sesuatu yang hina. Tidak boleh. Yang mulia saja tidak boleh disekutukan kepada Allah. Apalagi yang hina. Ustaz, apa ada yang hina disekutukan? Banyak. Saya pernah ceritakan tragedi Curug Gepeng. Bagaimana curug fosil, curug yang sudah dipendeng, dianggap memiliki kekuatan gaib. Bisa menjaga diri apa-apa dan yang lain-lain. Ya. Ataupun yang mulia sekalipun, sampai tingkat nabi, enggak boleh disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya. Ini termasuk penjagaan. Bagaimana kita menjaga Allah, menjaga agama Allah. Martabat yang pertama adalah menjaga syariatnya. Menjaga syariatnya. Atsaniyah yang kedua, ini martabat yang kedua, bentuknya, bentuk penjagaan kita kepada agama Allah. Kalau yang pertama tadi syariatnya ya, aturan-aturan agama Allah, perintah Allah, larangan-larangan Allah tidak dilaksanakan, larangannya tidak didekati, perintahnya dilaksanakan. Ya. Adapun martabat yang kedua, hifdzu jawarihil insan, menjaga anggota tubuh kita, kal basar mata, wal faraj kemaluan, wassama' pendengaran, wal batn, apa batn? Batnun, perut, ya, wal lisan, dan juga apa? Lisan. Ini dijaga untuk tidak mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Penglihatan, kemaluan, pendengaran, perut, lisan, anggota tubuh, tangan, kaki, dan yang lainnya. Ini nama atau makna dari menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sudah menjaga Allah, ihfazillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ini buah muraqabah. Penjagaan tadi itu muraqabah. Kita menjaga aturan-aturan agama Allah, menjaga badan kita ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itulah muraqabah. Dilandasi dengan muraqabah. Kita tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang haram kecuali kalau kita ini merasa diawasi oleh Allah. Ono CCTV birasane deg-degan. Ada CCTV saja rasanya apa? Hati berdebar-debar. Apalagi ini adalah zat yang menciptakan makhluk yang membuat CCTV. Ya. Jadi Allah jangan disifati dengan CCTV. Ya. Tapi dia adalah zat yang menciptakan makhluk yang membuat CCTV. Tentunya lebih maha melihat. Wong makhluk saja yang menciptakan CCTV kalah sama CCTV-nya. CCTV kan bisa mengawasi sesuatu yang tidak bisa diawasi oleh manusia. Sementara Allah bisa mengawasi segalanya. Ya, Kak, makanya kalau Allah nanti disifati dengan Allah itu kayak CCTV. Ya, kalau kita buat permisalan, kemudian kita katakan maha tinggi Allah dari segala bentuk permisalan, ya, itu masih ringan. Ya, kalau Allah kita katakan, ini ada CCTV yang mengawasi kita, yaitu Allah. Tidak, jangan. Ya, kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buah dari penjagaan kita terhadap Allah, terhadap agama Allah, menjaga anggota tubuh kita? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, wa hifdhullahi lil abdi yadkhulu fihi naw'an. Ada dua bentuk penjagaan Allah kepada hambanya. Tadi kan hamba tadi menjaga Allah. Gantian sekarang balasnya Allah menjaga kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Asy-Syakur. Zat yang maha membalas kebaikan. Maha memberikan balasan kebaikan. Yani yashkuru al-qalila minal amal. Allah itu membalas kebaikan sebuah amalan meskipun sak temlek. Meskipun cuma sedikit. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah sekalipun, maka dia akan melihat balasannya. Sekecil apapun, kalau amalan itu ditimbang dan timbangannya seberat dzarrah, dzarrah sigharun naml. Dzarrah itu adalah sigharun naml. Semut yang kecil. Semut paling kecil sih kayak apa? Wallahu ta'ala alam. Minimal kita lihat itu ya apa? Semut gula yang apa? Yang bening banget itu. Cilik. Melakunya alon banget. Tapi sering gawe kaget. Semut gula rasanya apa? Kok pedes? Itu semut gula kecil. Kalau ada semut yang lebih kecil sekalipun dari itu, kemudian ditimbang, timbangan semut yang paling kecil itu, ya, ada amalan sekecil timbangan semut sekecil itu pun, Allah akan balas. Masya Allah. Allah akan tulis. Fala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendzalimi seorang pun sedikit pun. Makanya ini memotivasi kita untuk beramal. Mudah-mudahan salah satu dari amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama amalan-amalan tersembunyi. Amal soleh loh. Bukan perbuatan yang tersembunyi, amal soleh yang tersembunyi. Kalau perbuatan sambil umpet-umpetan itu ya beda maning, ya. Nyolong nggak umpet-umpetan, bukan itu. Ya. Amal soleh yang tersembunyi, sholat sunnah ketika nggak ada orang lain lihat, sedekah ketika nggak ada yang melihatnya, puasa nganti ora konangan. Bagaimana puasa sampai tidak ketahuan. Dulu diantara ulama salaf, ada yang berpuasa bertahun-tahun, gak konangan sama keluarganya. Niku kepripun niku carane. Jadi pergi pagi disediakan sarapan sama keluarganya, dengan alasan nanti tak makan di tempat kerja. Akhirnya dicangking. Di tempat kerja, kasihkan sama orang, disedekahkan. Pulang sudah waktunya apa? Berbuka, Masya Allah. Bisa orang konangan. Itu luar biasa. Ya, yang mudah mungkin sholat lah. Ya. datang ke masjid yang tidak tahu, enggak ada seorang pun yang kita kenal, masuk ke situ wudu, salat tahiyatul masjid, salat duha, atau mungkin sedekah dan yang lain-lain, baca Quran dan yang lain-lain, zikir dan yang lain-lain. Nah, ini memacu kita untuk semangat beramal soleh. Karena Allah akan membalas. Allah itu syakur. Allah akan membalas sebuah amalan meskipun amalan itu apa? Kecil. Dikatakan di sini ada beberapa bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba ketika dia berusaha menjaga Allah. Menjaga Allah tadi bentuknya berapa? Dua. Satu, menjaga syariatnya. Kedua, menjaga apa? Anggota badannya. Nah, penjagaan Allah juga bentuknya dua kepada hamba tadi. Yang pertama, hafizahu fi masalihihi dunyahu fi masalihihi. Allah menjaga seluruh kemaslahatan hamba ini. Seluruh kebaikan hamba ini. Kadunyahu, termasuk menjaga kemaslahatan dunia dia. Rumahnya dijaga oleh Allah. Wa badanihi, badannya dijaga oleh Allah. Wa waladihi, anaknya dijaga oleh Allah. Wa ahlihi, keluarganya dijaga oleh Allah. Wa malihi, dan hartanya pun dijaga oleh Allah. Kalau sudah Allah yang menjaga, kita pasti akan merasa aman. Makanya badan ini, badan, rumah kita, anak-anak kita, coba. Siapa yang mampu mengawasi anak kita 24 jam? Tidak ada. 24 jam. Sekolah ditunggoni, bali dipentelengi, turu ya ditunggoni, barangkali ada apa? Nyamuk. Tidak ada yang mampu. Tapi dengan kita menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Badan kita, terkadang kita menjaga Allah dengan, menjaga badan kita itu dengan olahraga, pit-pitan, aduh banget nih. Balik-balik, mampir warung, kuliner, ya. Setelah itu ngeletak di rumah, sehat. Salah satu resep menjaga badan, jagalah Allah. Ada seorang ulama di zaman dahulu, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, berjalan dengan para pemuda, tiba-tiba ulama itu lompat dengan lompatan yang luar biasa, mengagetkan. Ora sak umure, wis tuwa ning iso mencolot. Ora sabaene. Sehingga para pemuda bertanya, "Syekh, kamu itu melakukan lompatan yang luar biasa." Kata Syekh, "Hafidtuhu fi syababi, fa hafidhahu fi kibari." Saya dulu senantiasa menjaga Allah. Badan saya ini saya gunakan untuk ketaatan kepada Allah, sehingga ketika besar Allah pun, ketika tua Allah pun menjaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga atau memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan menjaga diri kita. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Satu lagi yang belum saya sebutkan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.